Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada pagi hari yang cerah ini, hari Ahad 19 Sya'ban 1444 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 12 Maret 2023, kita diberi kesempatan dan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sama-sama belajar, sama-sama tafaqquh fid din, talabul ilmi di Masjid Asy-Syifa di kota Surakarta ini. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada hari ini dari tafaqquh fid din, talabul ilmi, dapat memudahkan langkah kita menuju jannatullah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana yang sudah diumumkan tentang tema kajian kita pada pagi hari ini dengan judul Pastikan Berita Agar Tidak Ada Dusta Antara Kita, sebuah renungan pentingnya menjaga ukhuwah dengan menepis berita dusta. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, agama Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah rahmatan lil alamin, rahmat bagi alam semesta ini. Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam benar-benar menata peradaban kehidupan manusia yang sebelumnya berada dalam jurang kejahiliaan yang gelap gulita, diantarkan oleh Islam yang sempurna ini, yang diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala ini, menuju kehidupan Islam yang terang benderang, yang penuh dengan hidayah Allah subhanahu wa ta'ala. Islam yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam di samping menguatkan sisi-sisi akidah yang terhunjam dalam kalimatut tauhid la ilaha illallah, juga benar-benar membimbing umat Islam untuk benar-benar beribadah sesuai dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula dalam hubungan antar sesama, apakah dengan sesama muslim ataukah dalam kehidupan bertetangga atau dalam kehidupan berkawan dan berteman, Islam benar-benar menata sedemikian rupa untuk berada di atas pondasi al-akhlaq al-karimah, budi pekerti yang luhur. Dan itu di antara salah satu misi diutusnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, innama bu'itsu liutammima makarimal akhlaq. Tidaklah aku diutus melainkan untuk menyempurnakan akhlak manusia. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Di antara prinsip mendasar di dalam Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah prinsip al-ijtima' wal-i'tilaf. Prinsip bersatu dan saling menguatkan di antara kaum muslimin, serta menjauhkan diri dari al-ikhtilaf wal-iftiraq, perselisihan dan perpecahan. Ini merupakan prinsip besar di antara prinsip-prinsip Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. Dan berpegang teguhlah kalian semua dengan tali agama Allah, jami'an, secara bersama-sama. Wala tatafarraqu, dan jangan kalian berpecah belah. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Wala tafarraqu, dan janganlah kalian berpecah belah. Di sini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita semua untuk berpegang teguh dengan tali agama Allah, Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai pedoman hidup kita. Wala tafarraqu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melarang kita semua dari sikap berpecah belah. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kaum muslimin, wadhkuru ni'matallahi alaikum, dan ingatlah oleh kalian semua nikmat Allah, karunia Allah yang Allah karuniakan kepada kalian. Idh kuntum a'da'an, ketika itu kalian saling bermusuhan. فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ, lalu Allah subhanahu wa ta'ala menyatukan di antara kalbu-kalbu kalian. فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانَا, lalu menjadilah kalian dengan sebab nikmat Allah subhanahu wa ta'ala tersebut orang-orang yang bersaudara. إِخْوَانِ فِي الدِّينِ رَحِمَنِي وَرَحِمُكُمُ اللَّهِ. Pertama, kita diperintahkan untuk berpegang teguh dengan tali agama Allah. Yang kedua, kita dilarang dari perbuatan berpecah belah di dalam beragama ini. Yang ketiga, Allah mengingatkan kita tentang al-ukhuwah. Al-ukhuwah erat kaitannya dengan persatuan dan perpecahan. Maka Allah ingatkan tentang nikmat yang dahulu Allah Subhanahu wa taala telah karuniakan kepada kalian, nikmat persatuan. Allah Subhanahu wa taala yang menyatukan di antara kalian sehingga dengannya kalian menjadi orang-orang yang bersaudara. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Di dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala menegaskan innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhwaykum wattaqullah la'allakum turhamun. Wahai orang-orang yang beriman, Allah Subhanahu wa taala berfirman innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu bersaudara. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu bersaudara. Ukhuwah yang dimaksud di sini adalah ukhuwah imaniyah. Persaudaraan yang dibangun di atas iman. Lillah wa fillah. Bukan persaudaraan yang dibangun di atas kesukuan. Bukan persaudaraan yang dibangun di atas kepentingan duniawi. Bukan persaudaraan yang dibangun di atas ikatan nasionalisme, tetapi lebih luas dari itu semua dan lebih kokoh, yaitu ukhuwah imaniyah. Fa aslihu baina akhwaikum, maka perbaikilah hubungan antar persaudaraan di antara kalian. Damaikanlah antara dua saudara kalian. Wattaqullah, dan bertakwalah kalian kepada Allah agar kalian mendapatkan rahmat. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah jami'an. Banyak hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengingatkan kita tentang ukhuwah ini. Di antaranya adalah sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih, al-muslimu akhul muslim. Seorang muslim itu saudara muslim yang lainnya. La yadhlimuhu, dia tidak menzaliminya. La yakhdhuluhu, tidak menghinakannya. La yahqiruhu, dan tidak merendahkannya. Di akhir hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan kullul muslim ala al-muslim, setiap muslim atas muslim yang lainnya, haramun damuhu wa maluhu wa irduhu, haram baginya damuhu, darahnya. Tidak boleh seorang muslim membunuh muslim yang lainnya. Maluhu, haram pula hartanya. Tidak boleh harta seorang muslim diambil begitu saja. Yang ketiga adalah irduhu, kehormatannya. Tidak boleh kehormatan seorang muslim dihancurkan oleh muslim yang lainnya. Masih banyak lagi hadis-hadis dan ucapan as-salafus salih tentang ukhuwah dan pentingnya ukhuwah di dalam kehidupan berislam ini. Namun yang menjadi titik pembahasan kita di sini adalah bagaimanakah hubungan persaudaraan, ukhuwah imaniyah yang sebelumnya terajut, yang sebelumnya terjalin dengan baik, dapat rusak, dapat berantakan, dapat hancur disebabkan adanya berita atau informasi yang tidak benar. Berarti berita atau informasi yang salah, yang tidak benar, baik berkaitan dengan individu tertentu atau sekelompok dari umat manusia, benar-benar memiliki dampak yang buruk. Berita, informasi yang salah, yang tidak benar terkait individu atau pihak tertentu secara berjamaah memiliki dampak yang buruk dalam kehidupan ini. Tidak heran apabila Islam melarang dari perbuatan ghibah. Apa itu ghibah? Ghibah adalah kamu menyebut kejelekan saudaramu tanpa kehadirannya, yang apabila dia tahu dia tidak suka. Perbuatan ghibah ini berupa informasi tentang si A atau si B disampaikan kepada pihak lain. Islam melarangnya. Allah Subhanahu wa taala melarang perbuatan ghibah di dalam Al-Qur'anul Karim. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Jangan sebagian kalian menggibahi sebagian yang lain. Lalu bagaimana jika ternyata yang disampaikan itu tidak ada pada saudaranya? Mengada-ngada informasi, berita tentang saudaranya disampaikan kepada pihak lain. Rasul menegaskan, faqad bahattahu, berarti kamu telah melakukan perbuatan buhtan. Telah melakukan perbuatan dusta, bohong terkait dengan saudaramu. Islam juga melarang perbuatan namimah, mengadu domba. Sumbernya juga berita. Si A menyampaikan kepada si B tentang si C. Dia begini, begini, begini, begini. Kemudian setelah itu si A menyampaikan kepada si C tentang si B. Dia begini, begini, dan begini. Berisi tahrish, adu domba, antara si B dengan si C. Sumbernya berita, informasi yang disampaikan, baik kepada pihak si B ataupun kepada pihak si C. Tersulutlah kemarahan pada masing-masing pihak, rusaklah hubungan di antara mereka. Apa sebabnya? Sebabnya adalah berita, informasi yang disampaikan kepada si B atau si C. Islam betul-betul membenci perbuatan namimah ini. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yadkhulul jannata al-qattat. Tidak masuk ke dalam al-jannah si pengadu domba. Demikian pula dalam hadis yang sahih, ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam melalui sebuah kubur, Rasul mendengar dua dari penghuninya disiksa. Yang satu, dia tidak bersuci ketika buang hajatnya atau kurang berhati-hati di dalam membersihkan diri saat buang hajat. Sementara yang satu, dia melakukan perbuatan namimah. Dia melakukan perbuatan namimah, yamshi bainan nas bin namimah. Sumbernya berita atau informasi, menjadi sebab disiksanya seseorang oleh Allah di kuburnya. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Permasalahan terkait dengan berita atau informasi ternyata dapat merusak dan mengoyak ukhuwah imaniyah. Oleh karena itu, Islam benar-benar memerintahkan agar bertutur kata yang baik. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan ucapkanlah oleh kalian ucapan yang lurus, ucapan yang baik. Rasul sallallahu alaihi wasallam juga beliau bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia bertutur kata yang baik, atau jika tidak bisa, hendaknya dia diam. Hendaklah dia diam. Sehingga Islam benar-benar mendidik kaum muslimin, mendidik umat Islam agar benar-benar menjaga lisan untuk tidak menyampaikan ucapan-ucapan yang tidak benar. Nah, terkait berita ini, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, setidaknya ada dua pihak. Pihak yang pertama adalah pihak yang menyampaikan berita. Sementara pihak yang kedua adalah pihak yang mendapatkan berita. Pihak yang menyampaikan berita, siapapun dia, apakah dia talibul ilmi, apakah dia seorang ustad, ataukah dia seorang ikhwan, harus konsisten dengan as-sidq, dengan kejujuran. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaikum bis-sidqi fa innas sidqa yahdi ila al-birri wa innal birra yahdi ila al-jannah." Wajib atas kalian untuk berkata atau bersikap jujur, karena kejujuran akan mengantarkan kepada kebaikan, dan kebaikan akan mengantarkan kepada al-jannah. Sebaliknya, Rasul melarang dari perbuatan bohong. Iyakum wal kadhib, fa innal kadhiba yahdi ila syarr, wa innas syarra yahdi ila nar. Hati-hatilah, waspadalah kalian dari perbuatan dusta. Iyakum wal kadhib, wa innal kadhiba yahdi ilal fujur. Lebih dari syar, tapi fujur, kejahatan. Wa innal fujur wa yahdi ilal nar. Dan sungguh kejahatan itu akan mengantarkan kepada neraka. Hati-hatilah, siapa saja yang menukil berita, yang menyampaikan berita, agar betul-betul dibangun di atas kejujuran. Lisan akan dipertanggungjawabkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tulisan dalam bentuk chattingan dan lain sebagainya akan dimintai pertanggungjawaban di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Di masa Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah terjadi sebuah kasus besar yang dikenal dengan hadithul ifki, berita bohong. Berita bohong ini disebarkan oleh kaum munafikin. Mereka menyebarkan bahwa Ummul Mukminin Aisyah telah berbuat tidak senonoh dengan sahabat Nabi Sofwan bin Mu'attal. Tersebar berita bohong tersebut. Dalam kondisi belum ada penegasan dari wahyu tentang hakikat kejadian yang sebenarnya, maka ketika itu Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan di dalam Al-Quranul Karim tentang orang-orang yang suka berita bohong itu tersebar. Berita bohong tersebar, dia suka untuk sebar berita bohong tersebut tersebar. Bahkan tidak jarang dia juga turut menyebarkannya. Allah berfirman di dalam Al-Quranul Karim, innal ladhina yuhibbuna an tashi'al fahishatu fil ladhina amanu lahum adzabun alimun fid dunya wal akhirah wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Sesungguhnya orang-orang yang suka agar berita dusta atau perbuatan yang amat keji itu tersebar di kalangan orang-orang yang beriman, bagi mereka azab yang pedih di dunia dan di akhirat, dan Allah mengetahui sedangkan kalian tidak mengetahui. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menegur kaum munafikin yang terus menebarkan berita-berita bohong tadi. La illam yantahil munafiquna walladhina fi qulubihim marad walmurjifuna fil madinah lanughriyannaka bihim thumma la yujawirunaka fiha illa qalila mal'unin aynama thuqifu ukhidhu wa qutilu taqtila. Sesungguhnya jika tidak berhenti orang-orang munafik, orang-orang yang berpenyakit dalam hatinya, dan orang-orang yang menyebarkan berita dusta di Madinah dari menyakitimu, niscaya kami perintahkan kamu untuk memerangi mereka. Kemudian mereka tidak menjadi tetanggamu di Madinah, melainkan dalam waktu yang sebentar, dalam keadaan terlaknat di mana saja mereka dijumpai, mereka ditangkap dan dibunuh dengan sehebat-hebatnya. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Ini sisi yang pertama, sisi penyampai berita. Di masa sekarang ini, terkadang seseorang merasa bangga jika berita-berita yang dia sampaikan didengar, ditanggapi, dan kemudian menjadi pembahasan yang hangat di tengah masyarakat. Padahal berita itu adalah berita dusta berkaitan dengan seseorang, maka ini sangat berbahaya sekali. Apalagi berita tersebut menghancurkan kehormatannya, berita tersebut tidak benar, menyentuh harga dirinya, maka sikap-sikap yang seperti ini sangat berbahaya. Di sisi lain, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, adalah di saat menerima berita yang ini terkadang menimpa kita salafiyin. Tidak selektif di dalam menerima berita. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quranul Karim, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Wahai orang-orang yang beriman, apabila datang seorang fasik dengan membawa suatu informasi, maka periksalah dengan teliti agar kalian tidak menimpakan musibah kepada suatu kaum karena suatu kebodohan, sehingga kalian menyesali perbuatan yang telah kalian lakukan. Ayat ini disebutkan terkait asbabun nuzulnya, terkait pimpinan Bani Mustalik, Al-Harith bin Abdirar. Beliau masuk Islam, bertemu dengan Rasulullah, dan diperintahkan untuk membayar zakat. Singkat cerita, beliau pergi ke kaumnya, mengajak masuk Islam dan membayar zakat. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam mengutus salah seorang utusan untuk mendatangi mereka guna menarik zakat dari kabilah atau suku tersebut. Setibanya di tempat, melihat mereka sedang berkumpul, dia mengira orang-orang itu berkumpul dalam rangka untuk bersiap memerangi dia. Karena memang sebelumnya antara utusan ini dengan kabilah tersebut di masa jahiliyah pernah terjadi sesuatu. Lalu dia segera kembali kepada Rasulullah, menyampaikan bahwa Al-Harith bin Abdirar tidak mau membayar zakat. Seiring dengan itu, rombongan Bani Mustalik berusaha untuk mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan membawa zakatnya. Di tengah jalan berjumpa dengan pasukan yang dikirim oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk mengcrosscheck bagaimana kejadian yang sebenarnya. Di tengah jalan bertemulah antara pasukan yang dikirim oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan rombongan dari Bani Mustalik. Terjadilah dialog bahwa justru kami keluar dari tempat kami untuk menuju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam rangka membayar zakat. Berita itu tidak benar. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Mungkin ada yang bertanya, terkait ayat ini disebutkan fasik yang membawa berita. Lalu bagaimana ketika yang membawa berita itu orang yang fiqah, orang yang dapat dipercaya? Haruskah ditolak? Atau justru sebaliknya, berita dari fiqah ya diterima? Karena konsekuensi dari ayat tersebut, ketika yang datang adalah orang fasik membawa berita, beritanya jangan diterima. Tapi ditabayuni dulu, ditasabuti dulu. Sedangkan apabila datang dari orang yang fiqah, maka diterima. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Al-Imam Ibn Uthaymin rahimahullahu ta'ala pernah ditanya tentang permasalahan ini. Dan nampaknya ketika itu permasalahan seperti ini beredar di negeri Arab. Terkhusus menyentuh da'i-da'i, para du'at antar sesama mereka. Beliau ditanya, ba'dud du'at yattahimu da'iyatan akhar. Sebagian dari da'i menuduh da'i yang lainnya. Fa'idha qila lahu fi dhalika, qala haddathani rajulun ma'ruf bi'ilmihi wa adlihi. Apabila diingatkan kepadanya, dia mengatakan telah memberitakan kepadaku seseorang yang ma'ruf, yang dikenal, bi'ilmihi, keilmuannya, wa adlihi, dan keadilannya. Orang yang dapat dipercaya ilmunya dan juga tingkat keadilannya. Fa idza qultu fatathabbat. Jika aku katakan hendaknya kamu tathabbut. Qala, dia berkata, at-tathabbut fi ma idza kana an-naqilu fasiqan. Tathabbut itu apabila yang menukilkan adalah seorang yang fasik. Ini yang menukilkan thiqah. Ilmunya bagus dan tingkat keadilannya juga bagus. Fama ra'yukum fi hadha? Bagaimana pendapatmu wahai Syekh terkait ini? Al-jawab, kata beliau, hadha sahih, ini benar. Artinya berita dari seorang fiqah memang hukum asalnya diterima. Kalamuhu sahihun min haitsu dhahir, ucapan dia benar dari sisi zahirnya. Annahu idza akhbaraka rajulun thiqah fala hajata litathabbut, bahwa jika seorang yang fiqah memberitakan kepadamu tentang sesuatu maka tidak perlu lagi untuk tathabbut. Lianna Allah qala, karena Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu, jika datang kepada kalian seorang fasik dengan sebuah berita, fatabayyanu, maka bertabayyunlah, bertatsabbutlah. Pada asalnya berita dari fiqah diterima, dan apabila dari fasik perlu ditatsabbuti. Lakin, kata beliau, akan tetapi, qad yakunul insanu thiqatan walakinna lahu hawa, akan tetapi terkadang seorang manusia itu thiqah dia, namun dia punya hawa nafsu. Fatad'ufu thiqah min hadhihi an-nahiyah, maka tingkat kepercayaan dia itu akan melemah dari sisi ini. Dalam kesempatan lain, Al-Imam Ibn Utsaimin rahimahullah berkata, "At-tathabbutu amrun muhimmun." Tathabbut itu perkara yang penting. "Li'anna an-naqilin," karena orang-orang yang menukilkan berita, "taratan takunu lahum nawaya sayyi'ah," terkadang mereka memiliki niat-niat yang jelek. Yang quluna ma yushawwihu sum'atal manquli anhu qasdan wa 'amdan, mereka menukilkan berita informasi tentang seseorang secara sengaja, hal-hal yang dapat merusak nama baiknya. Ini jenis yang pertama. Wa taratan la yakunu 'indahum nawaya sayyi'ah, dan terkadang mereka tidak memiliki niat-niat yang jelek, walakinnahum yafhamuna asy-syai'a 'ala khilafi ma'nahu alladhi urida bihi, akan tetapi mereka memahami sesuatu berbeda dengan makna yang dimaukan oleh orang yang menyampaikan. Walihada yajibu tathabbut, oleh karena itu wajib untuk bertathabbut. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah, permasalahan tathabbut ini permasalahan yang penting, sekaligus permasalahan yang berbahaya. Mengapa demikian? Karena sangat berpengaruh bagi sikap-sikapnya. Apabila seseorang, terkhusus di masa-masa fitnah yang banyak terjadi mulabasat, banyak terjadi percampur adukan antara yang benar dan yang salah, simpang siur berita, terjadi gesekan-gesekan yang luar biasa, maka kondisinya berarti bukan kondisi biasa. Kondisinya adalah kondisi luar biasa yang harus lebih berhati-hati di dalam menghadapi situasi yang seperti ini. Mengapa demikian? Karena sangat berpengaruh bagi keselamatan kita. Ketika kita bermudah-mudahan menerima berita dalam kondisi fitnah yang luar biasa, terjadi banyak mulabasat, bukan tidak percaya, tetapi di sini penting untuk, sebagaimana dikatakan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, terkadang seseorang punya hawa nafsu, punya kepentingan-kepentingan. Terkadang pula seseorang punya niat yang tidak baik. Masalah niat urusan Allah, ada dalam kalbunya. Terkadang pula dia tidak faham masalah yang sebenarnya. Nyampaikan informasi, hakikatnya tidak demikian. Maka jangan mudah termakan dengan informasi. Hati-hati. Ini kaitannya dengan keimanan kita, dengan ukhuwah kita, kaitannya dengan kehormatan saudara-saudara kita. Dan nanti akan dimintai pertanggungjawaban di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jangan dianggap permasalahannya ringan. Permasalahannya besar. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim, "Idz talaqawnahu bi alsinatikum wa taquluna bi afwahikum ma laysa lakum bihi ilmun wa tahsabunahu hayyina wa huwa 'indallahi 'adzim." Ingatlah di waktu kamu menerima berita bohong itu dari mulut ke mulut, dan kamu katakan dengan mulutmu apa yang tidak kamu ketahui sedikit juga, dan kamu menganggapnya suatu yang ringan saja, padahal ia pada sisi Allah adalah besar. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, ahlu sunnah adalah orang-orang yang berhati-hati. Ahlu sunnah adalah ahlu sidq, orang-orang yang di atas kejujuran dan cinta dengan kejujuran. Ahlu sunnah adalah orang-orang yang komitmen berada di atas ilmu dan at-tajarrud. Kosong kalbunya dari niatan-niatan jelek atau menilai tanpa ilmu. Jadikan ini semua sebagai prinsip dalam kita beragama, terkhusus dalam masalah-masalah fitnah yang sudah ditangani oleh para ulama. Maka jangan main akal sendiri, jangan main perasaan, jangan menilai dengan mayoritas. Nilailah dengan hujjah, timbanglah dengan Alkitab was sunnah, timbanglah dengan bimbingan ulama. Apabila ada sesuatu yang belum jelas, cari informasi yang valid. Jangan asal menerima, supaya tidak menyesal di kemudian hari, supaya tidak terjerumus ke dalam sesuatu yang tidak dilandaskan di atas ilmu. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, mengingat waktu sudah habis, insyaallah kita akan lanjutkan muhadharah ini oleh Ustadzuna Luqman bin Muhammad Ba'abduh hafizahullah ta'ala. Kiranya cukup sampai demikian. Wallahu a'lam bissawab, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin.